Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum minha. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan siang hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Lum'atul I'tiqad, yang mana pada hari ini kita akan mengambil pembahasan berkaitan dengan hal azabul qabri au na'imuhu 'alal ruhi au 'alal badan. Apakah azab kubur dan juga nikmatnya 'alal ruh, terhadap ruh atau juga badan? Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu meyakini akan adanya azab dan nikmat kubur. Maka sebagaimana kelanjutannya, apakah azab dan nikmat kubur itu hanya mengenai ruh saja atau mengenai ruh dan badan? Iya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, madhhabu salafil ummati wa a'immatuha annal azab awin na'ima yahsulu li ruhil mayyiti wa badani. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa mazhabnya salaful ummah dan para imam-imamnya meyakini bahwa azab dan nikmat kubur itu terjadi atau mengenai ruhul mayyit dan badannya. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa nikmat dan azab kubur itu mengenai ruh dan badan. Bukan hanya ruh, bukan hanya badan, tetapi ruh dan badan. Jadi ketika rohnya mendapatkan nikmat, demikian badannya pun mendapatkan nikmat. Sebaliknya ketika rohnya mendapatkan azab, maka jasadnya pun mendapatkan azab. Naam. Qala, beliau melanjutkan, wa anna ruha tabqa ba'da mufaraqatil badani muna'amatan aw mu'adzabatan. Subhanallah. Bahwasanya ruh setelah berpisah dari badannya, dia akan terus mendapatkan nikmat atau akan terus mendapatkan azab. Jadi ketika ruh kita berpisah dari jasad ini, kalau dia orang ahlul khair yang akan mendapatkan nikmat, maka begitu berpisah dari ruh, dari jasadnya, dia akan merasakan kenikmatan. Sebaliknya ketika dia ahlul maksiyah, ya, atau orang yang dijanjikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang penghujungnya atau kehidupan di akhiratnya sebagai orang-orang yang buruk, dia begitu ruhnya berpisah dari jasad akan merasakan azab terus-menerus sampai hari kiamat. Begitu ruh berpisah dari jasadnya. Subhanallah. Nah, inilah keadaan manusia. Ada yang mendapatkan nikmat dan ada yang mendapatkan azab. Ini luar biasa. Ketika ruh berpisah dari jasad, jika dia orang yang dijanjikan dengan nikmat, akan terus mengalami atau mendapatkan, merasakan nikmat. Begitu ruh ini berpisah. Sebaliknya jika dia orang yang dijanjikan dengan azab, kesengsaraan akhirat, begitu ruhnya berpisah dari jasad, akan terazab, azab, kesakitan, kesedihan, kepayahan. Ya, sampai ditegak kiamat. Iyadan billah. Qala wa annaha tatasilu bil badani fayahsulu lahu ma'ahan na'imu awul azab. Maka nikmat kubur ya dan juga azab kubur itu akan dirasakan oleh ruh dan jasad. Ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa dan juga dalam kitabnya Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Ar-Ruh. Nah. Wallahu taala a'lam. Kemudian setelah manusia semuanya masuk ke dalam kubur, kemudian datanglah masanya hari berbangkit, yaitu an-nafkhu fis-sur, ya, keadaan hari kiamat. Ya, begitu manusia semuanya sudah meninggal dunia, ya, dari kalangan kaum muslimin diambil ruhnya, sebelum orang-orang mukminun, ya, orang-orang yang beriman, mereka tidak akan mendapatkan hari kiamat. Karena Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadinya hari kiamat, huru-hara besar pada akhir zaman nanti, Allah kirim angin yang lembut, kemudian meninggallah semua orang-orang yang beriman, tinggal tersisa orang-orang yang jelek yang tidak mengenal Allah, jauh daripada ibadah, orang-orang kafir, orang-orang fujar. Naam. Barakallahu fikum. Baru setelah itu ditiuplah sangkakala. Ya, ini sangkakala hari kiamat. Baik, poin berikutnya an-nafkhu fis-sur, tiupan sangkakala. Tadi sudah kita bahas tentang azab kubur dan nikmat kubur, bahwasanya itu semua dirasakan ya oleh ruh dan jasad. Sekarang an-nafkhu fis-sur, tiupan sangkakala. An-nafkh ma'ruf, maknanya diketahui. Ya, kita semua tahu meniup, bagaimana meniup. Wasur lugatan, sur secara bahasa yakni al-qarnu, tanduk. Ini secara bahasa al-qarnu, asur maknanya al-qarnu, tanduk. Wasyara'an adapun secara syariat yang dimaksud di dalam pembahasan atau yang dimaksud di dalam ayat ataupun al-hadis yaitu qarnun azimun. Ini tanduk yang sangat besar. Iltaqamahu Israfil, yang dipertanggungjawabkan kepada Israfil. Israfil adalah salah seorang malaikat, ya, dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan oleh Allah untuk meniup sangkakala dan membawa arsy. Ya. Ini namanya Israfil. Ya, dari bahasa Bani Israel. Nah, fil, il itu Allah. Kayak Jibril, Mikail, ya. Il itu Allah maknanya dalam bahasa Bani Israel. Nah, maka Jibril, Anda pernah mendapatkan suatu hadis mana Jibril itu maknanya Abdullah. Ya. Mikail Abdullah. Abdurrahman atau semisal demikian. Jadi Jibril Abdullah maknanya. Nah. Israfil adalah salah seorang malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala di akhir zaman nanti. Mata yu'mar binafkhihi, ketika diperintah oleh Allah untuk meniup sangkakala tersebut. Qala wa Israfil ahadul malaikatil kiram, salah satu dari malaikat yang mulia. Salah satu dari malaikat-malaikat Allah yang mulia. Alladzina yahmilunal arsya, yang ditugaskan untuk membawa arsy. Untuk memikul arsy. Nah, ini tugas Israfil untuk meniup sangkakala dan memikul arsy Allah Azza wa Jal. Nah. Qalawahuma nafkhatan. Tiupan itu terjadi sebanyak dua kali. Tiupan sangkakala itu terjadi sebanyak dua kali. Ihdahuma yang pertama. Nafkhatul faza'. Tiupan kematian. Yanfukhu fihi. Fayafza'un nasu wa yas'akun illa man syaa Allah. Maka ditiuplah sangkakala tersebut dan manusia seluruhnya mati. Illa man syaa Allah, kecuali yang Allah kehendaki tidak mati. Nah, semua penduduk langit, penduduk bumi mati kecuali yang Allah kehendaki. Nah, bumi binasa. Ini tiupan yang pertama, mematikan seluruh manusia. Ya. Bahkan malaikat pun demikian keadaannya. Kecuali yang Allah kehendaki tidak pingsan atau tidak terjatuh ketika ditiupkan ruh tersebut. Wasaniyah, tiupan yang kedua, nafkhatul ba'si, yaitu tiupan kebangkitan. Pertama mereka semuanya meninggal dunia, ya. Baru ditiuplah yang kedua, yaitu nafkhatul ba'si, tiupan kebangkitan. Nah, yunfakhu fih, ditiuplah sangkakala. Fayab'atsun wa yaqumun min quburihim, maka manusia dibangkitkan, kemudian mereka berdiri dari kubur-kubur mereka, keluar semua dari kuburan mereka untuk memulai hisab, berdiri di padang mahsyar menunggu ketentuan atau pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada berapa tiupan yang akan terjadi? Dua. Tiupan yang pertama tiupan untuk mematikan, yang kedua untuk ya membangkitkan. Qala wa qad dalla 'ala an-nafkhi fi sur al-kitab wa sunnatu wa ijma'ul ummah. Berkaitan dengan tiupan sangkakala ini ditetapkan dengan dalil Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma'ul ummah. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa nanti di hari kiamat akan ada tiupan sangkakala Israfil alaihi salam. Nah, ini perkara gaib. Perkara gaib, ya, tidak perlu cari-cari hikmahnya apa. Yang jelas ada dalil, baik dari Quran, hadis, dan juga ijma. Maka cukup kita meyakini sebagai orang-orang yang beriman, ini pasti akan terjadi. Ya, segala apa yang dikhabarkan oleh Allah ataupun Rasulnya, itu pasti akan terjadi di kemudian hari nanti. Qala Allah Ta'ala, ada pun dalil dari Quran. Allah Ta'ala berfirman, wa nufikha fis-sur, maka ditiuplah sangkakala. Wa nufikha fis-sur, nufikh, ditiup. Ya. Kalau nafakha, meniup. Kalau nufikha, ditiup. Wa nufikha fis-sur, dan ditiuplah sangkakala. Fasa'iqa, maka matilah, meninggallah. Man fis-samawati wa man fil-ard, siapa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Illa masya Allah, kecuali yang Allah kehendaki dia tidak meninggal. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiuplah sekali lagi, tiupan yang kedua. Fa idzahum qiyamu yanzurun, maka tiba-tiba mereka berdiri, ini bangkit dari kubur-kubur mereka. Surat Az-Zumar ayat 68. Nanti antum bisa lihat di terjemahnya kalau ingin mencatat supaya lebih tepat terjemahannya. Saya ulangi, wa nufikha fis-sur, dan ditiuplah sangkakala. Fasa'iqa man fis-samawati wa man fil-ard, maka matilah semua yang ada di langit dan ada yang di dan yang ada di bumi. Illa man syaa Allah, kecuali yang Allah kehendaki tidak binasa. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiuplah sekali lagi, tiupan yang kedua. Fa idzahum qiyamu yanzurun, maka tiba-tiba mereka semuanya berdiri, ya. Mereka bangkit dari kubur mereka untuk menerima hisab dari Allah Azza wa Jalla, yakni menunggu hisab di padang mahsyar. Juga disebutkan dalam surat Yasin ayat 51. Wa nufikha fis-sur, dan ditiuplah sangkakala. Fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun, maka tiba-tiba mereka keluar dari kubur-kubur mereka menuju kepada Rabb-nya. Nah. Dan ditiuplah sangkakala Fa'idahum, maka tiba-tiba mereka minal ajdasi keluar dari kubur-kubur mereka ila rabbihim yansilun, menuju Rabbnya. Subhanallah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa, setiap yang bernafas pasti akan mati. Baik dari kalangan manusia ataupun jin ataupun hewan, mereka semua pasti akan mati. Maka suatu kepastian kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Suatu kepastian kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat. Yang baik akan dibalas dengan kebaikan, yang buruk akan dibalas dengan keburukan. Maka hendaknya kita di dunia ini bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan bekal yang panjang. Karena sesungguhnya kita ini baru sebentar. Baru dua tahapan kita yang sudah rasakan. Ya, baru perjalanan alam rahim. Kita sudah merasakan ini ketika di perut-perut ibu kita. Kemudian sekarang alam dunia yang sedang saya kita sama-sama rasakan. Kemudian alam barzakh, alam kubur. Yang kemudian akan menunggu di padang mahsyar, ya. Kemudian dihisab. Kemudian tahapan berikutnya ditimbang. Tahapan berikutnya diberikan kitab. Tahapan berikutnya akan menjalani shirath, jembatan yang akan mengantarkan kepada surga, kepada jannah ataupun kepada neraka. Jadi perjalanan kita masih sangat panjang. Perjalanan kita masih sangat panjang. Man 'arafa bu'da safar ista'adda. Siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, pasti dia akan mempersiapkan bekal. Ketika kita mau safar keluar kota, katakan ke Jogja misalnya, ya, tentu kita membawa bekal. Kira-kira kita mau tinggal di sana selama 1 bulan. Tentu bekal yang kita bawa sekitar 1 bulan. Pakaian 1 bulan itu butuh berapa? Uang makan butuh berapa? Ongkos di sana selama tinggal di sana butuh berapa? Siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, dia akan mempersiapkan diri. Maka kenapa kita lalai dari mempersiapkan diri untuk menghadapi Allah, untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini yang seharusnya kita pikirkan. Kalau kita mempersiapkan urusan dunia secara matang, kenapa untuk urusan akhirat kita lalai? Kenapa banyak amalan-amalan soleh yang kita tinggalkan? Ya. Ya subhanallah. Dunia ini tempat menanam. Maka tanamlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Karena yang akan memanen adalah kita semua. Kita sendiri, bukan orang lain. Kebaikan, keburukan yang kita tanam sekarang di dunia, yang mendapatkan balasannya adalah diri kita, bukan orang lain. Diri kita. Maka relakah kita ketika di dunia kita tanam keburukan-keburukan yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan keburukan pula. Iya. Barakallahu fikum. Qala wa an Abdullah bin Umar, afan, wa an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma yunfakhu fis-sur." Kemudian ditiuplah sangkakala. "Fala yasma'uhu ahadun illa asgha laita." Maka tidak ada seorang pun yang mendengar tiupan tersebut melainkan dia akan memiringkan lehernya. Seperti kita dengar suara samar-samar, kita piringkan telinga kita, leher kita, untuk memperjelas bunyi apa itu. Warafa'a laitan, kemudian mereka mengangkat lehernya. Tsumma la yabqa ahadun illa su'iqa, kemudian tidak ada tersisa seorang pun kecuali mati. Ya, ini keadaan akhir zaman nanti. Tsumma yanzilullah, afan, tsumma yunzilullahu mataran, kemudian Allah menurunkan hujan. Ka'annahu til, seperti gerimis. Fatan butu minhu ajsadun nas, kemudian tumbuhlah, ya, jasad-jasad manusia disebabkan hujan tersebut. Wallahu alam, saya pernah mendapatkan riwayat bahwa hujan saat itu yaitu dengan rupa yang seperti apa? Kental, ya. Tidak seperti hujan yang sekarang kita rasakan. ya. Nah, wallahu alam. Suma yunfakhu fihi ukhra. Kemudian ditiuplah tiupan yang kedua. Fa idzahum qiyamu yang dzurur, maka tiba-tiba mereka berdiri bangkit dari kubur-kubur mereka. Hadis riwayat Muslim di dalam hadis yang sangat panjang mengkisahkan tentang keadaan manusia di akhir zaman nanti. Nah, barakallahu fikum. Sedikit tambahan bahwa ketika ditiupkan sangkakala semuanya binasa kecuali ada 7 perkara yang tidak akan binasa. Nah, untuk judul mungkin bisa ditulis 7 perkara yang tidak binasa ketika terjadi hari kiamat. Ini pernah kita sampaikan di kajian malam. Ya, mungkin yang sudah pernah mencatat bantu menyebutkan. Yang pertama, apa saja yang tidak binasa? Al-qalam, pena, ya. Pena yang mencatat takdir. Ini takdirnya baik, ini takdirnya buruk, ini begini, ini miskin, ini kaya, ini senang, ini susah. Nah, yang pertama al-qalam, tidak binasa. Yang kedua, pensil. Oh, kursi. Kursi, ya, kursi Allah. Yang ketiga, Lauhul Mahfuz. Yang keempat, Arsy. Ini tidak akan binasa. Yang kelima, Al-Jannatu wan Nar, surga dan neraka. Yang keenam, ya, malaikat-malaikat pembawa Arsy. Yang ketujuh, Azbuz Zanab, tulang ekor manusia, ya, tulang ekor secara umum, wallahu alam. Ya, ini tulang ekor, antum coba pegang tulang ekornya. Ini tulang ekor kita di sini. Ini sangat urgen sekali ya, dijaga. Kadang orang kepleset, qadarullah kepleset, jatuh, kena tulang ekornya, banyak yang nggak bisa bangun lagi, lumpuh. Ya, ada tetangga di kampung mau kondangan. Jalannya nanjak, kebetulan dia badannya besar, suaminya kecil. Tanjak, enggak nanjak, ngejungkel. Mungkin salah oper gigi, ya. Ngejungkel, qadarullah, jatuh. Mungkin kena tulang ekornya, enggak bisa bangun lagi. Sampai sekarang, lumpuh. Sian, syafahallah. Nah, ini dijaga ya. Jangan bercanda dengan sesuatu yang membahayakan. Mana santri? Kalau ada yang mau duduk, jangan ditarik kursinya. Jatuh kena lantai, tulang ekornya kena, khotir, bahaya. Ya, bisa enggak bisa jalan, lumpuh. Ini kalau bercanda jangan yang membahayakan. Nah, barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bisawab. Mungkin bisa kita ulang yang tidak 7 yang tidak akan binasa ya, sampai hari kiamat. 1 Al-Qalam, pena. 2 Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, kursi. Yang keempat, Arsy. Yang kelima, surga dan neraka. Yang keenam, malaikat pemikul Arsy. Yang ketujuh, tulang ekor. Wallahu ta'ala a'lam. Dan demikian kesimpulan daripada hadis-hadis yang membahas tentang hal tersebut. Ya. Alhamdulillah.